ajma'in wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali di tempat ini kita sama-sama berkumpul, tidak lain tujuan kita adalah menuntut ilmu agama yang mana Allah Subhanahu wa taala muliakan hamba-hambanya dengan ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sungguh hanya para ulama, orang yang memiliki ilmu agama, yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para keluarga, para sahabat beliau dan para pengikut beliau sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kita kembali membahas kitab fikih muyassar, yaitu kita sampai di halaman 4 ya, bagian ketiga. Bagian ketiga. Sedikit ringkas kita menjelaskan tentang bagian pertama dan bagian kedua ya. Bagian pertama adalah tentang definisi dari thaharah, kemudian pentingnya seseorang berthaharah atau bersuci. Di antara pentingnya seseorang berthaharah atau bersuci adalah bersuci merupakan kunci salat dan syarat yang paling ditekankan di dalam salat. Kemudian juga bersuci merupakan penghormatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia salat maka dia harus bersuci. Pertama itu syarat salat, yang kedua sebagai bentuk penghormatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia ingin salat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian taharah terbagi dua macam. Yang pertama adalah taharah maknawi, yaitu mensucikan hati dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Tentu perbuatan yang paling diharamkan adalah perbuatan syirik, kemudian kemaksiatan dan juga penyakit-penyakit hati yang lainnya. Ini disebutkan dengan taharah maknawi. Kemudian adapun kedua pembagian dari taharah adalah taharah indrawi atau taharah hissi. Ini pembahasan kita yang akan kita bahas di bab-bab berikutnya. Kemudian arti dari taharah itu sendiri secara bahasa artinya adalah bersih dan suci dari kotoran. Jadi secara bahasa adalah bersih dan suci dari kotoran apapun, entah najis atau tidak ya. Contoh seperti kotoran hidung ya. Secara bahasa kotoran hidung itu termasuk hal yang kotor. Tatkala kita membersihkannya maka disebut dengan bertaharah, tetapi dari sisi bahasa. Adapun istilah syar'i yang kita akan bahas, maka taharah maknanya adalah menghilangkan hadas dan menghilangkan khabath. Menghilangkan hadas yaitu hadas kecil dan hadas besar. Kalau kita berwudu berarti kita menghilangkan hadas kecil, maka disebut bertaharah. Kalau kita junub dan kita mandi untuk sholat, maka kita bertaharah untuk menghilangkan hadas besar. Kemudian yang kedua, dan menghilangkan khabath. Khabath adalah najis. Maka kalau sholat, kita tidak boleh sholat membawa najis, entah di badan, di pakaian, atau tempat. Ketika kita membersihkan najis dari tiga tempat, badan, pakaian, dan tempat, maka dinamakan dengan bertaharah. Jadi ketika sholat tidak boleh seseorang membawa najis di badannya, di pakaiannya, dan di tempatnya. Apa yang dimaksudkan dengan bersuci, mensucikan tempatnya dari najis atau terhindar tempatnya dari najis? Maksudnya apa? Apakah di dalam masjid yang kita sholat di dalamnya tidak boleh ada najis sedikit pun? Maka jawabannya tidak. Semoga masih ingat ya. Yang dinamakan dengan suci tempat ketika sholat maksudnya adalah hanya sekedar anggota tubuh kita dan pakaian kita yang menempel di tempat tersebut. Paham? Bisa dipahami? Hanya sekedar pakaian dan anggota badan kita yang menempel di tempat tersebut. Maka ketika ada kotoran cacak berada di tempat sujud, itu kan berarti berada di tempat sholat kita. Nah, maka ketika kita sujud berkesamping sedikit, jangan sampai dahi kita mengenai tempat yang ada najisnya. Paham? Jadi tidak mesti masjid itu harus steril dari kotoran cacak. Pian ngali sembahyang kena, ya. Jadi maksud dari suci tempat adalah hanya sekedar anggota tubuh kita dan pakaian kita, jangan sampai ketika menempel di tempat tersebut ada benda najisnya. Ya, maka ketika ada kotoran cacak tadi di tempat sujud kita berkehiga sedikit. Kemudian dia buang kotoran lagi, mundur ke belakang. Jangan sampai dahi kita mengenai tempat tersebut. Itulah maksud dari suci najis dari tempat. Bukan semua tempatnya. Kemudian khobath atau najis terbagi tiga macam. Yang pertama adalah najis yang wajib dibasuh, ya. Seperti kotoran kencing, ya. Atau misalnya kencing yang berada di pasir, maka harus disiram dengan air di atasnya. Kemudian yang kedua, najis yang wajib diperciki air saja sudah cukup. Seperti bayi yang belum memakan makanan atau minuman selain air susu ibunya, maka cukup dengan dipercikan saja. Tanpa dibasuh pun dia sudah menjadi suci. Dan yang ketiga, najis yang wajib diusap, seperti di sendal yang kena kotoran taku, ya. Kotoran kucing maksudnya. Ketika misalnya terinjak kotoran kucing atau jilbab perempuan, bawahan perempuan terkena kotoran najis, maka cukup diusap atau disentuhkan di atas permukaan tanah yang suci, maka dia menjadi suci. Ketika sendal pian kena kotoran kucing, maka cukup diusap atau digosokkan di atas tanah yang suci, maka menjadi suci. Kemudian bagian yang kedua yaitu permasalahan air yang digunakan untuk bertaharah, entah mandi junub atau bersuci atau menghilangkan najis. Maka airnya tidak lain namanya adalah air mutlak, atau di sini disebut dengan tahir mutahir. Air suci lagi mensucikan, atau air mutlak. Apa yang dimaksudkan dengan air mutlak? Air yang keadaannya seperti pada asalnya, seperti air laut, air hujan, air sumur, air dan seterusnya, yang mana penciptaannya seperti itu. Allah menciptakan ada seperti itu, seperti air hujan, air sungai, air sumur dan seterusnya. Itu disebut dengan air tahir mutahhir, suci lagi mensucikan. Maka pian boleh berwudu, mandi junub dan seterusnya. Tapi kalau cuma air suci saja tanpa mensucikan, seperti banyu teh. Teh suci gak ada? Suci, makanya kita minum. Apakah dia mensucikan? Boleh kita berwudu, boleh mandi junub, banyu teh pian mandi junub misalnya, dan seterusnya, maka tidak boleh. Karena dia cuma suci tapi bukan mensucikan. Kemudian, nah baru bagian yang ketiga, permasalahan tentang air yang tercampur dengan najis. Air yang tercampur dengan najis. Kita baca, bila air tercampur dengan najis, lalu najis tersebut mengubah salah satu dari tiga sifatnya. Satu saja berubah dari tiga ini, maka airnya menjadi najis. Apalagi tiga-tiganya. Ulang-ulang. Air bila tercampur dengan najis, sedikitkah, banyakkah? Kalau dia tercampur najis, lalu najis tersebut mengubah salah satu dari tiga sifatnya. Yang harus pian ingat adalah tiga sifat ini. Satu saja berubah maka menjadi najis. Baik kolamnya, baik airnya sekolam atau cuma seember. Apa tiga sifat itu? Satu, baunya. Tatkala ada najis berada di ember, contoh air kencir, air kencing ya, atau kamih. Kemudian ada anak pian atau kamih di ember. Kemudian bajunya berubah baunya. Nah, itu kada perlu pian rasai, kada perlu. Maka sudah najis. Kan tadi satu baunya, rasanya dan warnanya. Ketika baunya sudah berubah bau, bahasa Banjarnya bau hancing, maka sudah dikategorikan semua air tadi menjadi najis. Baik yang seember atau sebak. Contoh ketika ada air banyak di bak 200 liter. Kemudian ada kejatuhan 5 ekor tikus. Gugur, jatuh di tiba-tiba inya dimakan kucing misalnya. Gugur ke bak mandi pian. Sehingga yang banyak tadi 200 liter tadi berubah baunya, bau bangkai. Maka semua dari air di bak tadi menjadi najis. Tidak boleh kena badan, tidak boleh kena pakaian tatkala kita salat. Nah, bagaimana kita menghilangkannya agar banyu tadi kada mubazir, kan sayang. Maka pian ambil tikusnya dan hadangi sampai hilang baunya. Kalau sudah hilang baunya, maka sebabnya kan, sebab najisnya kan juga terangkat. Baunya sudah hilang, warnanya juga hilang, kemudian tidak perlu pian rasai. Ketika sudah hilang baunya dan warnanya, maka akan otomatis hilang rasanya. Pian ambil tikus tadi, mungkin biarkan sehari dua hari, ketika menjadi suci apa tidak berbau lagi. Kemudian warnanya juga sudah tidak warna hitam karena tikus tadi, maka dia sudah menjadi suci. Yang penting terangkat dari tiga sifat ini, maka sudah menjadi suci. Contoh lagi kayak tadi, ember masukkan tikus sebuting, bau misalnya. Agar jangan mubazir, tinggal ambil tikusnya yang campurkan ke banyu yang banyak di bak mandi. Kan sedikit tidak berubah, maka menjadi suci. Jadi intinya adalah ketika salah satu sifatnya sudah hilang dari si banyu tadi, maka menjadi suci. Itu cara untuk agar air itu tidak mubazir. Karena termasuk tujuan syariat adalah agar menghindarkan seseorang dari mubazir, di antaranya adalah masalah banyu. Nah, kemudian kata penulis ya, ada tiga sifat, satu bau, dua rasa, tiga warna. Maka air tersebut najis berdasarkan ijma ulama. Kesepakatan para ulama di suatu generasi yang mana mereka berpencar-pencar, tetapi mereka dalam masalah ini mereka sepakat. Maka itu menjadi sebuah dalil. Pian kada hafal dalilnya lewat Al-Quran, kada hafal misalnya hadis tidak hafal, tapi pian bawakan ijma, maka ijma adalah sebagai dalil. Ketika pian ditanya, air ini najis karena dia sudah berubah baunya. Dia urang apa dalilnya? Dalilnya adalah pian jawab ijma para ulama. Kemudian di antara ulama yang menukil ijma cukup banyak ya. Di antaranya adalah Ibnul Munzir. Kemudian lu lupa satunya. Yang pertama adalah Ibnul Munzir. Ibnul Munzir menukil ijma bahwasanya ketika air itu mau banyakkah, mau sedikitkah, kalau dia berubah salah satu dari tiga sifat ini saja, maka dia menjadi najis. Ada tadi ulun foto di kitab, ya kitabnya tebal jadi ulun kada bawa ulun foto aja. Ada perkataan yang menarik dari Al-Imam An-Nawawi. Nah ini, Imam Nawawi mengatakan, وَنُقِلَ الْإِجْمَاءَ كَذَلِكَ وَنَقَلَ الْإِجْمَاءَ كَذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِّنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرُهُمْ سَوَاءٌ كَانَ الْمَاءَ جَارِيًا أَوْ رَاكِدًا قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا تَغَيَّرًا فَاحِشًا أَوْ يَسِيرًا طَعْمُهُ أَوْ لَوْنُهُ أَوْ رَائِحَتُهُ فَكُلُّهُ نَجِسٌ بِالْإِجْمَاءِ. Kata Imam Nawawi, dan menukil ijma, demikian juga kelompok-kelompok atau para ulama dari mazhab kami dan selain mazhab kami. Sama saja airnya mengalir atau tidak, sedikit atau banyak, baik berubahnya berubah dengan yang sangat kuat dari salah satu sifatnya atau berubahnya cuma sedikit. Kalau dia berubah salah satu sifatnya, mau airnya banyakkah, sedikitkah, mengalirkah, tenangkah, maka dia menjadi najis. Contoh banyu yang mengalir di talang banyu. Talang itu bahasa Indonesianya apa? Talang ya. Apa namanya sih? Pancoran, ya. Misalnya di pancoran itu, pancoran atapian. Ternyata di situ banyak hidup makhluk-makhluk. Ada musang, ada ular dan macam tikus dan macam-macam. Sehingga mereka buang air di situ. Ketika hujan, pian menanai, bau banyunya kan mengalir karena dari hujan. Maka bagaimana hukumnya? Pas mengalir bau, maka menjadi najis. Sekalipun asalnya dari langit. Karena dia sudah berubah oleh kotoran tadi. Kenapa? Karena talang atapian ada musangnya, ada tikusnya, dan ada ularnya. Sehingga berubah apa? Baunya. Maka menjadi najis sekalipun dia mengalir. Banyu yang tenang, ya kayak di kolam bak mandi, itu kan tenang tidak mengalir. Atau sumur, ya itu tenang tidak mengalir. Ternyata jatuh di situ kambing, ya. Sehingga mati menjadi bangkai. Maka bau, maka menjadi najis. Sekalipun dia jumlahnya banyak dalam sumur atau bak mandi, maka menjadi najis. Tidak boleh jadi konsekuensinya adalah karena dia najis, tidak boleh menggunakannya. Dia tidak dapat menghilangkan hadas, baik untuk wudu atau mandi junub, dan tidak pula membersihkan najis. Maka tidak boleh air yang jumlahnya banyak tadi, sekalipun banyak tapi berubah, maka tidak boleh untuk membersihkan najis. Sama saja air itu sedikit atau banyak, maka tidak boleh dibawa untuk bersuci. Nah, kemudian ada sebuah permasalahan. Di sini penulis mengatakan, adapun bila air itu tercampur najis dan salah satu sifatnya tidak berubah. Kata penulis, apabila air itu tercampur najis dan salah satu sifatnya tidak berubah, maka bila airnya banyak, maka dia tetap suci, bisa digunakan untuk bersuci. Contoh bak mandi tadi. Kemudian kejatuhan seekor tikus, tapi tidak berubah salah satu sifatnya. Baunya tidak berubah, rasanya dan juga warnanya tidak berubah, maka dia dihukumi suci, tidak najis. Kenapa? Karena tidak berubah selama airnya banyak. Kemudian yang jadi permasalahan adalah, kata penulis, jadi ketika airnya banyak tadi dan tercampur najis, maka dia tidak suci, maka dia tidak najis. Maka dia tetap suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Jangan ragu pian ketika banyunya banyak, contoh 200 liter ada di bak mandi pian. Kemudian jatuh kejatuhan kucing. Kucing yang mengejar tikus tadi gugur di bak mandi, kemudian dia mati di situ. Tetapi tidak berubah salah satu sifatnya, sifat banyu enggak berubah, warnanya enggak berubah, kemudian apa? Rasa dan bau tidak berubah, maka tidak najis. Tinggal pian hilangkan, ambil kucingnya, kemudian pian apa? Patak di dalam tanah supaya tidak bau, maka tidak mengapa kita jadikan untuk bersuci. Tetapi kata penulis, bila banyunya sedikit dan kejatuhan najis, maka dia najis dan tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ini nanti kita akan sebutkan pendapat yang lain. Jadi kata penulis, tetapi bila airnya sedikit, maka dia najis dan tidak bisa digunakan untuk bersuci. Tetapi catatannya di sini adalah selama air yang sedikit tadi tidak selama air sedikit tadi yang kejatuhan najis tadi, dia najis kalau seandainya berubah. Tetapi tidak najis kalau seandainya tidak berubah. Ulang-ulang dulu, kata penulis, tetapi bila airnya sedikit, contoh seember, maka dia najis dan tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ini pendapat penulis bahwa ketika airnya sedikit dan kejatuhan najis, mau airnya berubah atau tidak, maka menjadi najis. Ini pendapat penulis. Kemudian nanti ulun sebutkan pendapat yang lain. Batasan air yang banyak adalah 2 kullah ke atas. Berapa 2 kullah itu? Di sini penulis membuat catatan, 2 kullah itu sama dengan 160,5 liter air. 160,5 liter banyu. Dan agar pian ketahui bahwa catatan 2 kullah itu ulama berbeda pendapat. Ulama macam-macam mengatakan. Di sini penulis mengatakan 160,5 liter. Ada yang mengatakan 200, ada yang mengatakan 213, ada yang mengatakan 190-an dan macam-macam. Tidak ada kepastian tentang berapa jumlah liter dari 2 kullah. Para ulama berbeda pendapat memperkirakannya. Di sini penulis mengatakan sama dengan 160,5 liter banyu. Satu durum itu berapa liter? 100 atau 200? Oh, 200. Jadi kalau 200 kejatuhan kotoran cacak, kan gak berubah, maka tidak najis. Tapi kalau cuma airnya setengah drum, berarti 100 liter. Kalau seandainya kejatuhan kotoran cacak, maka kata penulis menjadi najis. Ini pendapat, nanti kita akan sebutkan pendapat yang lain. Dalilnya adalah hadis sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu yang bernama Sa'ad bin Malik bin Sinan. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un." Sesungguhnya air itu suci dan mensucikan, tidak ada sesuatu pun yang dapat menajiskannya kecuali dia merubah air tersebut. Dan hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza balaghal ma'u kullataini lam yahmilil khabath." Bila air mencapai 2 kullah, 160,5 liter, berarti kalau 160 liter bukan 2 kullah. Kalau kejatuhan banyu maka najis. Bila air mencapai 2 kullah, maka dia tidak mengandung najis. Ada pendapat yang lain dari sebagian para ulama tentang status air yang sedikit yang kurang 2 kullah ketika kejatuhan najis dan tidak berubah. Kalau seandainya berubah, mau banyakkah, mau sedikitkah, mau tenangkah, mau mengalirkah, ijma ulama najis. Tapi timbul pertanyaan kalau airnya sedikit dan tidak merubah banyu. Warnanya enggak berubah, sifatnya juga tidak berubah dan baunya tidak berubah. Nah, ada pendapat sebagian para ulama, termasuk di dalamnya adalah ulun sebutkan Imam Syaukani, Imam Sunani, Imam Ibnul Munzir, Imam Al-Ghazali, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, Syekh bin Bas dan Syekh Utsaimin mengatakan, dan yang lainnya mengatakan, seandainya air itu sedikit, kurang dari 2 kullah, kejatuhan najis dan tidak merubah salah satu sifatnya, maka dia suci. Di antara dalilnya adalah secara asal air itu adalah suci. Sebagaimana al-aslu fil asya al-hil. Segala sesuatu hukum asalnya adalah boleh. Kecuali masalah ibadah. Kalau ibadah segala sesuatu hukumnya apa? Haram, kecuali ada dalil yang mensyariatkannya. Tetapi hukum asal banyu adalah suci. Kecuali ada dalil yang tegas yang mengatakan air itu tidak suci. Seperti dalil ijma' para ulama ketika banyu itu banyakkah, sedikitkah, ada najis dan merubah salah satu sifatnya, maka ijma ulama mengatakan hukumnya najis. Itu dalilnya tegas, yaitu ijma ulama. Nah, ini ketika banyunya sedikit, kemudian dia kejatuhan najis dan tidak merubah salah satu sifatnya. Nah, maka hukum asalnya adalah dia tetap suci, karena tidak ada dalil yang sharih, yang tegas, yang mengatakan itu adalah najis. Makanya ulama berbeda pendapat. Nah, kemudian di antara dalil bahwasannya air sedikit tadi tidak najis adalah dalil yang dibawakan oleh penulis sendiri, yaitu innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu suci dan mensucikan, tidak ada suatu apapun yang dapat menajiskannya, kecuali kalau berubah apa salah satu sifatnya berdasarkan ijma' ulama. Nah, maka ini adalah pendapat, maka ini adalah dalil sekaligus pendapat yang menenangkan. Karena di antara tujuan datangnya syariat adalah untuk raf'ul haraj wa hifdzul ma', yaitu untuk menghilangkan kesulitan dan untuk menjaga air. Li'annal ma' hayatun. Karena air adalah kehidupan. Contoh seandainya itu dikatakan najis, maka kebanyakan di rumah kita banyak cacaknya. Ya kada, Pak? Ketika banyu di bak pian kada sampai 160 setengah liter, cuma 160 liter misalnya, kan belum sampai 2 kulah. Kejatuhan najis, maka semua kejatuhan air cacak, maka air cacak. Kejatuhan apa? Kotoran cacak, maka menjadi najis. Ketika di ember, ya, ada ember besar, tapi cuma 50 liter, kejatuhan kotoran cicak, maka menjadi najis. Maka wallah a'lam, ya, ini yang kita pegangi, ini juga pendapat sebagian para ulama, di antaranya adalah yang bermaksud Imam Syafi'i sendiri, Imam Syaukani. Kemudian di antara ulama lain adalah Imam As-San'ani, Ibnul Munzir, Imam Al-Ghazali, ya. Kemudian Ibnu Taimiyah, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan yang lainnya. Maka ini pendapat yang kita pegangi. Kemudian bagian yang keempat, ya. Nah, ulun-ulang, ada permasalahan tadi seandainya di ember tadi. Kemudian ada najis yang merubah baunya. Bagaimana caranya agar jangan sampai mubadir? Kata ulun tadi dengan menambahkan di bak yang banyak sehingga dia baunya tidak ada lagi. Itu agar cara apa? Tidak sampai mubadir banyu tersebut. Kemudian bagi orang yang mengatakan bahwasanya harus 2 kullah, ya. Contoh tadi 160 liter dia punya air di bak mandi. Kemudian kejatuhan apa? Air cicak, maka menjadi najis kan bagi orang yang mengatakan pendapat ini. Maka caranya adalah ketika dia 160 liter pian tambahkan 1 liter, maka menjadi 2 kulah dan air cicak, dan cicak tadi tidak mengeluarkan salah satu sifat dari banyu tadi sehingga dia tidak berubah. Kan contoh misalnya 100 liter, pian menambahkan 61 liter, maka menjadi 2 kulah. Maka dia tidak menjadi najis lagi karena salah satu sifatnya sudah hilang. Nah, kemudian ada permasalahan, ya. Ada beberapa permasalahan seputar air ini, ya. Yang pertama, ketika ada sumur, ya, ada sumur yang mana sumur ini berubah baunya. Berubah baunya bukan dikarenakan ada najis di dalamnya, bukan. Tapi dia bersampingan dengan tempat aliran najis, contoh bahasa Banjarnya peceran. Ada peceran, paham peceran tak ya? Ada peceran, kemudian di sampingnya ada sumur. Nah, sehingga bau sumur itu sedikit berubah karena ada peceran tadi. Maka hukumnya bagaimana? Apakah najis atau suci? Maka hukumnya adalah suci, tetap suci. Contoh yang lain, permasalahan yang kedua. Misal sumur atau bak mandi kita, ya. Asal banyu kan itu warnanya bening balah. Tetapi dia berubah disebabkan perubahan yang alami, Contoh di sungai warnanya hijau. Padahal asal banyu warnanya bukan hijau. Dia berubah hijau karena lumut. Nah, karena lumut. Apakah boleh? Itu kan suci. Apakah dia mensucikan? Maka jawabannya tetap mensucikan. Karena berubahnya karena faktor alami. Makanya banyu di Banjar ini kan warnanya apa, Pak? Coklat karuh ya. Maka dia tetap bisa mensucikan, Pak, sekalipun dia berubah warna kuning. Karena berubahnya faktor alami, karena ada tanah tadi. Sama halnya pian misalnya di bak mandi ketika pian putar kerannya, warnanya coklat karena sudah bercampur dengan tanah. Maka dia tetap suci lagi mensucikan. Walaupun kadang mau riga, tapi dia tetap suci, bisa dibikin untuk menghilangkan najis. Kemudian bagian yang keempat, air yang tercampur dengan benda yang suci. Nah, sama tadi yang permasalahan ulang sebutkan tadi, seperti misalnya dia bercampur dengan lumut, bercampur dengan tanaman bakau sehingga warnanya hitam, maka dia dikatakan, maka dia tetap suci lagi mensucikan. Intinya adalah kalau perubahannya karena faktor alam, maka dia tetap suci lagi mensucikan. Sekalipun misalnya warnanya merah karena tanaman yang ada di sekitar situ, maka tetap suci lagi mensucikan karena faktor alam. Kita baca. Tetapi kalau bukan faktor alam, ada air di sini dicangkir, pian tambah teh berubah, itu kan bukan faktor alam tapi tangan pian, maka dia suci tapi tidak mensucikan, tidak bisa dibawa untuk wudu. Kemudian bagian keempat, tadi yang ketiga kan air yang tercampur dengan najis. Ini air yang tercampur dengan benda yang suci. Afwan, ulun ringkaskan dulu air yang tercampur dengan najis. Satu, kalau airnya banyak, dua kulah atau lebih, kalau dia tidak berubah, maka dia suci. Kemudian, kalau airnya sedikit, kalau seandainya kejatuhan najis dan tidak berubah, maka juga suci. Ijma' ulama, ketika airnya banyakkah, sedikitkah, mengalirkah, tenangkah, kejatuhan najis dan berubah, salah satu sifatnya, maka ijma'nya adalah najis. Itu ringkasan dari bagian yang ketiga. Bagian yang keempat, air yang tercampur, sudah azan gak? Di sini belumlah. Ini terlambat sedikit. Bagian keempat, air yang tercampur dengan benda yang suci seperti teh, seperti gula dan seterusnya. Air yang tercampur dengan benda yang suci seperti daun-daun pohon atau sabun atau al-ushnan. Footnote 10 di bawah, al-ushnan adalah tumbuhan, apa itu bahasa Latin, hyssop ya. Intinya dia merupakan kata serapan, rasanya asam. Jadi tumbuhan ini adalah rasanya asam, digunakan untuk mencuci tangan. Dalam bahasa Arab disebut dengan al-hardu. Jadi ada air yang kecampuran tumbuhan ini yang rasanya masam. Atau bidara dan seterusnya, nanti kita teruskan setelah azan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita teruskan. Bagian keempat, air yang tercampur dengan benda yang suci, ya seperti teh, kopi, susu, itu kan benda-benda yang suci dan yang lainnya. Air yang tercampur dengan benda yang suci seperti daun-daun pohon atau sabun atau usnan tadi, tanaman yang rasanya masam seperti apa namanya, biji apa, asam jawa, asam gamal, itu kan masam, atau bidara atau benda-benda suci lainnya, dan air tersebut tidak didominasi oleh benda yang mencampurinya. Maksudnya ketika benda suci ini mencampuri tapi sedikit, tidak sampai merubah dengan perubahan yang besar, tidak didominasi oleh perubahan tadi, maka pendapat yang sahih adalah bahwa dia suci dan mensucikan. Seperti sabun, pian mandi, sabun pian kugugur ke ember, langsung pian ambil, kan itu ada sedikit baunya, ya. Tetapi itu tidak mendominasi dari banyu tadi. Dan kita pun menamainya air, bukan air sabun, karena masih sedikit. Maka dia tetap suci lagi mensucikan. Kan kita rancak mandi gugur sabun. Kan kita sabun batang, bukan sabun cair. Sabun gugur ke ember. Langsung pian ambil. Tapi dia ada berubah sedikit. Tapi perubahannya tidak mendominasi air. Tidak perubahan dengan perubahan yang kuat. Dan kita pun menamakannya bukan air sabun, tetap air saja, mutlak namanya. Maka dia tahir mutahhir, suci lagi mensucikan, boleh pian bawa untuk mandi junub dan berwudu. Nah, maka kalau dia suci dan mensucikan, bisa digunakan untuk menghilangkan hadas, junub atau berwudu, dan menghilangkan najis. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaith aw lamastumun nisaa falam tajidu maa'an fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum. Surah An-Nisa ayat 43. Dan jika kalian sakit atau sedang dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air, atau kalian telah menyentuh perempuan, ini ada perbedaan pendapat tentang menyentuh perempuan apakah membatalkan wudu atau tidak. Kemudian itu akan dibahas di bab berikutnya tentang pembatal wudu. Kemudian kalian tidak mendapatkan air, disebutkan air secara mutlak, maka bertayamumlah kalian dengan debu yang suci, sapulah muka dan tangan kalian. Maka apa wajhul istidlalnya atau sisi pendalilannya? Kata penulis, kata al-ma dalam ayat tersebut, ma itu banyu atau air, kata al-ma atau air dalam ayat tersebut adalah nakirah. Nah, ini yang belajar bahasa Arab tahu ya. Nakirah itu adalah lafaznya umum, tidak mengkhususkan air tertentu, tidak menentukan jenis air tertentu, dia umum. Ini bahasa Latinnya, bahasa Indonesianya, bahasa plastiknya non definitif. Ulun buka KBBI, tidak tertentu, tidak pasti ya, atau tidak tertentu. Dalam konteks kalimat negatif atau nafi, kalau pian perhatikan ayatnya, Allah mengatakan ma'an air, bentuknya nakirah pakai tanwin. Yang belajar bahasa Arab tahu, ma'an nakirah pakai tanwin, berarti dia umum, tidak menentukan air tertentu. Kemudian dia dalam konteks nafi, ada kata nafi lam tidak. Maka jika kalian tidak menemukan air, nah ketika ada kalimat nakirah dalam konteks ada nafinya, tidaknya, maka dia mencakup semua air. Jadi ketika itu semua air umum, tidak ada bedanya antara air yang murni dengan yang tercampur. Selama tercampurnya itu tidak dominan, hanya sedikit saja. Tapi kalau seandainya sabun cair tumpah ke ember berbusa pulang, baunya sudah sangat kuat, maka tidak boleh untuk bersuci karena sudah dominan. Buktinya apa? Berbusa sudah. Itu bukan air lagi disebutnya, tapi air sabun. Maka sudah mengangkat dari nama mutlak, kemutlakan air. Kan ketika mutlak dia cuma namanya air, tapi ketika sudah bercampur dengan campuran yang kuat sampai berbusa, baunya kuat, maka hilanglah kemutlakan air tadi dan dinamakan dengan air sabun. Maka tidak boleh dibawa untuk bersuci. Dan juga berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para wanita yang memandikan jenazah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang memandikan adalah bukan Rasulullah, tapi para perempuan juga. Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para pemandi perempuan, igsilnaha thalathan aw khamsan aw aktsara min dzalik in ra'aytunna bima'in wasidrin waj'alna fil akhirah kafuran aw syai'an min kafur. Hadis ini sahih, muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Yang artinya, mandikanlah dia, anak perempuan Rasulullah yang meninggal, 3 atau 5 kali atau lebih dari itu, bila menurut kalian memang harus dilebihkan. Bisa 3, bisa 5 atau lebih, tergantung hajat. Dengan apa? Dengan air dan daun bidara. Apa di antara fungsi daun bidara disiramkan ke tubuh mayit? Apa di antara fungsinya? Ada yang tahu? Mungkin membawa hadiah, Bang. Ada minyak harum menukar di sana. Di antara fungsinya adalah agar jangan sampai dihurungi penyengat di dalam tanah. Makanya dikasih apa? Daun bidara. Dan gunakan pada basuhan akhir kapur barus atau sebagian dari kapur barus. Jadi dicampur dengan kapur barus. Padahal ketika memandikan mayat harus suci. Selama tidak kuat, cuma sedikit saja, maka tidak mengapa, maka tetap statusnya adalah suci lagi mensucikan. Hadis yang lain, yang kedua, di sini cuma sebuah hadis, satu hadis saja. Hadis yang kedua yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nasa'i dan Ibnu Majah dari sahabiat Ummu Hani radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, "Igtasalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa Maimunah min ina'in wahid min qas'ah fiha atharul ajin." Kata Ummu Hani, Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi bersama dengan siapa? Maimunah dari satu bejana. Jadi apa namanya? Nabi Ya, di antara sunnah yang sudah menikah ya. Di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah membiasakan mandi dengan istri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi dan Maimunah dari satu bejana. Yang mana cibukan banyunya itu dari mangkok yang di dalamnya ada bekas adonan. Jadi cangkirnya apa? Gayungnya itu adalah mangkok yang mana mangkok itu ada bekas adonannya. Otomatis ketika kebejana kan tercampur, tetapi masih sedikit dan tidak kuat dan tidak mendominasi, maka boleh digunakan untuk suci lagi untuk bersuci dan mensucikan. Maka dia boleh digunakan untuk berwudu. Nah, kemudian di sini penulis tidak, kan ini ringkas fikihnya apalah, tidak menulis masalah perubahan yang terjadi karena faktor alam, seperti berubah karena tanahnya warnanya kuning, karena sampingnya adalah tumbuh-tumbuhan sehingga warnanya hitam atau warnanya hijau atau bahkan biru langit karena bercampur dengan alam, maka adalah tetap tahirun mutahhirun, suci lagi mensucikan. Kemudian bagian yang kelima, hukum air musta'mal. Itu sebuah istilah ya, hukum air musta'mal dalam bersuci. Air yang sudah digunakan dalam bersuci atau bertaharah, seperti air yang terjatuh dari anggota badan orang yang berwudu atau mandi junub, adalah air suci dan mensucikan menurut pendapat yang sahih. Nah, jadi air yang musta'mal. Apa air musta'mal itu? Yaitu air yang sisa dari kejatuhan wudu dan mandi junub. Maka boleh untuk digunakan bersuci. Maka boleh. Nah, terkadang di sini letaknya was-was sebagian orang ya. Ketika dia berwudu, kemudian dia merasa tetesan air itu memasuki ember, sehingga ember yang cukup banyak tadi dia tidak gunakan untuk berwudu. Kenapa? Karena dia merasa ketetesan banyu musta'mal ke ember tadi, maka dia tidak berwudu, mencari air yang lain. Sehingga banyak yang was-was karena masalah air musta'mal ini. Dia dapat menghilangkan hadas besar kecil dan melenyapkan najis selama salah satu sifat dari tiga sifatnya tidak berubah. Intinya tidak berubah. Entah baunya, rasanya, dan warnanya. Jadi air musta'mal tadi tidak berubah salah satu sifatnya. Nah, kecuali misalnya dia berubah. Contoh pian mandi junub. Pian bergosok dihimat dengan sabun. Sehingga banyu tadi sudah bau sabun dengan kuat. Maka kan otomatis dia menetes guguran dari badan pian. Karena bercampur dengan sabun dan baunya kuat, maka tidak boleh digunakan untuk bersuci. Karena dia sudah berubah apa? Baunya bau sabun. Dalil kesucian air musta'mal adalah bahwasanya ada sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza tawaddoa kadu yaqtatiluna ala wudhuihi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berwudu, maka para sahabat hampir bertikai untuk memperebutkan bekas air wudu beliau. Untuk apa para sahabat berdesak-desakan ya untuk mengambil bekas wudu Nabi, untuk mengambil keberkahan dari Nabi. Tapi selain Nabi tidak boleh dikiaskan. Kenapa? Kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk ya khususiatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal yang khusus di diri Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa air liur beliau, bekas wudu beliau, bekas rendaman rambut beliau bisa diambil barokah. Tapi selain beliau maka tidak boleh dikiaskan. Buktinya apa? Buktinya para sahabat tidak pernah mengambil keberkahan bekas wudunya Abu Bakar Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan juga Ali bin Abi Thalib. Mereka cuma mengambil keberkahan dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini namanya manhaj, ya, ketika para sahabat tidak mengambil keberkahan kepada sahabat yang lain, maka mereka mengatakan dan meyakini bahwa keberkahan tersebut datangnya hanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keberkahan zat hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain Rasul, maka juga bisa diambil keberkahannya, bisa dari sisi ilmunya, akhlaknya, sifatnya, bukan zatnya yang menempel di badannya. Contoh, ulun minum banyak pian berambut, kada boleh. Sangat tidak pantas ulun disamakan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka tidak boleh. Nanti akan berlebihan kepada orang tersebut. Nah, jadi untuk apa mereka memperebutkan bekas wudu Nabi? Mereka bisa gunakan untuk berwudu juga. Itu menunjukkan bahwa air musta'mal hukumnya suci lagi mensucikan. Dalil yang lain, juga karena Nabi menuangkan air wudunya kepada Jabir saat dia sakit. Jadi saat Jabir sakit, maka Rasulullah SAW menuangkan air wudu untuk Jabir. Seandainya air musta'mal tersebut najis atau tidak boleh dipakai, niscaya beliau tidak memperbolehkan untuk melakukannya. Karena apa? Otomatis akan ketika Rasul menuangkan air wudunya dan Jabir berwudu, maka akan bahasa banjirnya perancikan ke tempat wudu tersebut. Serta berdasarkan tindakan Nabi, para sahabat beliau dan para istri beliau yang biasa berwudu dari bejana kayu dan bejana minuman. Jadi kebiasaan Nabi, para sahabat dan para istri Nabi, kebiasaan mereka berwudu dari bejana kayu atau bejana minum. Dan mereka mandi dari ember besar. Sisi pendalilannya adalah tindakan seperti ini tidak selamat dari kemungkinan jatuhnya sebagian percikan air ke dalam bejana dari orang yang menggunakan bejana tersebut. Jadi ketika kita menggunakan bejana dari kayu atau bejana dari bejana minum. Ketika kita berwudu kan susah untuk selamat percikan tersebut tidak masuk ke dalam bejana tersebut. Otomatis ketika kita berwudu maka akan masuk ke dalam bejana tersebut. Nah, ketika mereka menggunakan bejana tadi dan kemasukan air bekas wudu, maka mereka tetap berwudu. Itu menunjukkan bahwa air musta'mal hukumnya adalah suci lagi mensucikan. Dan juga berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, innal mu'min la yanjus, sesungguhnya seorang mukmin itu tidak najis. Ketika air yang dia pakai kemudian kemasukan air yang ada di ember, maka dia tetap suci, tidak najis dan boleh digunakan untuk bersuci pula. Bila demikian, kata penulis, yakni seorang mukmin itu tidak najis, maka air tersebut ketika kita berwudu kemudian menetes ke ember yang lain tidak akan kehilangan kesuciannya dengan sekadar sebab seseorang mukmin menyentuhnya, terlebih dia berwudu atau mandi junub, maka tidaklah najis dan boleh digunakan untuk bersuci. Jadi kalau ada satu ember kemudian pin langsung cibuk dengan tangan gayung kededa, maka boleh, ya. Kenapa? Karena air musta'mal adalah suci lagi mensucikan. Ada ember kemudian pin berwudu pakai tangan kemudian kaki, karena tidak ada gayung misalnya, maka silahkan cibuk langsung dengan tangan pian. Dan itu lebih menenangkan hati kita. Kalau itu sulit, ya, kita kadang dulu ulun pun seperti itu, ya. Jadi pernah merasakan kesulitan ketika mengamalkan tentang air musta'mal ini. Tetapi tetap ini pendapat tapi kita katakan memang ada ulama yang berpendapat demikian, maka kita harus berlapang dada. Sebagaimana masalah air sedikit tadi, kalau kejatuhan najis, maka dia sekalipun dia tidak berubah, maka dia najis, maka itu juga ada pendapat sebagian ulama yang kita harus berlapang dada dengannya. Jam berapa sudah? Biasanya jam berapa? Wakilah? Dikit lagi. Terus akan kaya lah. Cukupin balah. Tanggung enggak? Habisakan enggak? Oh iya, habisakan kaya. Terkadang apa namanya? Ketika satu lambar saja tapi bisa banyak menitnya, kadang seperti itu. Kita habiskan maksimalnya jam 9 kalau lah bakilah. Nah, jadi pian semakin lapar, banyak makan langsung giring pian imbahnya. Bagian keenam kita habiskan, ini bab yang pertama ya. Bagian keenam, air sisa, bahasa Arabnya adalah as-sur, manusia dan hewan ternak. Contoh misalnya kucing minum di ember. Nah, sisa minuman kucing tadi yang ada di ember tadi suci atau tidak? Contoh yang lain, singa. Contoh malah, singa masuk ke dapur pian. Minum di ember. Ketika dia minum kan berarti ada air sisa bekas liur dari si singa tadi di ember pian. Nah, itu najis atau tidak? Nanti kita akan bahas ya. Kita baca dulu. As-sur, bahasa Arabnya adalah as-sur, adalah air yang tersisa dalam bejana setelah ada yang meminumnya, entah manusia atau binatang. Kemudian kalau manusia, manusia itu suci. Siapapun dia, kalau dia bernama manusia, maka bekas minumnya suci. Sekalipun dia kafir, dia tetap suci. Ya kecuali misalnya manusia ini terjangkit virus corona. Ya kita kan boleh minum sekalipun suci karena bisa terjangkit ya. Tapi tetap suci. Tapi kita kan boleh minum. Takut kejangkit abu akila . Pertama, manusia itu suci, maka sisa minumnya juga suci. Sama saja baik dia seorang muslim ataukah kafir. Kan ada firman Allah Subhanahu wa taala, innamal musyrikuna najis. Sesungguhnya orang-orang musyrikun itu adalah najis. Tapi yang Allah maksud bukan najis orangnya, tetapi i'tiqadnya, keyakinannya. Yaitu keyakinannya kufur, maka disebut dengan keyakinan yang najis, bukan orang-orangnya. Baik, jadi intinya adalah air sisa tadi, baik orang muslim atau orang kafir, maka dia suci. Intinya selama dia bernama manusia, maka sisa minumnya adalah suci. Demikian juga orang junub dan wanita haid tetap suci. Sungguh telah diriwayatkan secara sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'min la yanjus." Sesungguhnya seorang mukmin itu tidaklah najis. Nah, hadis ini sebenarnya ada ceritanya, atau yang disebut dengan asbabul wurud hadis, sebab datangnya hadis ini. Kenapa Rasul mengucapkan hadis ini? Nah, jadi disebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh banyak imam, di antaranya Imam Bukhari dan Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah mengatakan, laqiyani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana junub famasyaitu ma'ahu wa huwa akhidun biyadi fansalaltu minhu fantalaqtu faghtasaltu thumma raja'tu ilaihi fajalastu ma'ah faqala aina kunta ya Abu Hurairah qultu laqitani wa ana junub fakarihtu an ujalisak faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal mu'min la yanjus. Jadi ceritanya adalah sahabat Abu Hurairah, beliau mengatakan, Rasulullah bertemu denganku dan aku ketika itu lagi junub. Kata siapa? Abu Hurairah. Lalu aku berjalan bersama Rasulullah dan Rasulullah memegang tanganku. Jadi Rasulullah memegang siapa? Tangannya Abu Hurairah. Itu menunjukkan kedudukan Abu Hurairah di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu dekat. Nah, kemudian kata Abu Hurairah, saya pergi diam-diam dari Rasulullah. Lalu saya pergi dan saya mandi. Kenapa beliau mandi? Karena beliau junub. Alasan beliau apa? Beliau mandi. Kemudian setelah beliau mandi, beliau kembali menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Hurairah duduk bersama Rasul. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Abu Hurairah, kemana engkau tadi, wahai Abu Hurairah? Apa jawaban dari Abu Hurairah? Engkau bertemu denganku dan aku sedang junub. Lalu beliau mandi kan, balik ke rumah tadi, dan saya junub dan saya tidak suka duduk bersama engkau dalam keadaan junub. Masyaallah. Jadi bertemu Rasul, menghadap Rasul, duduk bersama Rasul, Abu Hurairah tidak suka dalam keadaan junub, dalam keadaan suci. Ini termasuk mengagungkan Rasulullah. Termasuk apa? Menghormati Rasulullah. Termasuk menghormati hadis. Makanya kan kalau kita belajar hadis, membaca hadis, mendengarkan ceramah tentang ilmu agama, disunahkan apa? Berwudu untuk menghormati ilmu tersebut, ya. Untuk menghormati ilmu dan ulama tersebut. Maka Rasulullah mengatakan, innal mu'min la yanjus, sesungguhnya orang beriman tidaklah najis. Sehingga harus dia mandi dulu? Enggak. Maka dia tidak najis, silahkan saja, tidak mengapa ketika dia junub dia duduk bersama Rasulullah. Tetapi Abu Hurairah tidak suka beliau duduk bersama Rasul. Kenapa? Karena untuk menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tidak mau duduk bersama Rasul ketika junub, harus dalam keadaan suci. Karena Abu Hurairah ketika duduk bersama Rasul untuk apa? Untuk mendengarkan hadis, untuk menuntut ilmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menginginkan dalam keadaan suci, tidak dalam keadaan junub. Jadi di sini menunjukkan bahwa liur seorang mukmin atau bekas minumnya seorang mukmin tidaklah najis. Kemudian dalil yang lain dari Aisyah radhiyallahu taala anha, annaha kanat tashrabu minal ina'i wa hiya ha'id, fayakhudhuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayadha'ufahu ala mawdi'in fiha. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bahwa dia Aisyah pernah minum dari bejana tatkala Aisyah haid. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil bejana yang diminum oleh Aisyah yang ketika itu lagi haid. Lalu Rasul mengambilnya, lalu meletakkan mulutnya pada tempat mulut bekas mulut Aisyah. Jadi ketika Aisyah haid, Aisyah minum dari sebuah bejana. Kemudian Rasul mengambil bejana itu dan meminum dari bekas mulut Aisyah. Nah, ini juga termasuk apa, Abu Aqilah? Termasuk Rasulullah menjaga keharmonisan rumah tangga. Tidak, bahasa kitanya tidak jijik terhadap bekas istri. Ayo pian. Dan Rasulullah juga pernah memakan sisa tulang yang dimakan oleh Aisyah. Jadi ya, kita berusaha sebagai seorang suami dan ulun juga tentunya agar menjaga keharmonisan diantaranya adalah ini. Tidak sungkan, tidak jijik, bahkan kita di hadapan dia meminum bekas mulutnya ketika kita minum misalnya. Dan Aisyah tahu, itu menunjukkan Rasulullah meminum di hadapan beliau, ya. Maka ini termasuk hal yang menjaga keharmonisan rumah tangga, sekalipun sepele, tetapi bagi istri itu menunjukkan suaminya apa? Ya, menghormati, tidak jijian terhadap istrinya. Kemudian para ulama telah berijma, dalil yang lain adalah ijma, atas sucinya air sisa minuman hewan yang dagingnya halal dimakan, baik hewan ternak ataupun bukan hewan ternak. Contoh seperti ayam, kambing, sapi, unta, intinya hewan itu bisa dimakan, maka bekas minumnya suci. Kecuali binatang tadi kena virus tadi, maka jangan kita minum dan seterusnya. Intinya adalah ketika misalnya ada seseorang yang kena penyakit yang bisa menular lewat air liur. Nah, memang hukum asal dia suci, bekasnya suci, tapi kita tidak meminum untuk menjaga kesehatan. Dan menjaga kesehatan, melindungi dari penyakit, hukumnya adalah wajib. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, janganlah engkau menjerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Ketika dia terjangkit sebuah penyakit yang bisa menular lewat air liur, maka kita tidak boleh meminumnya, bukan karena dia najis, enggak, tetapi kita menghindari dari penyakit yang menular. Adapun hewan yang dagingnya tidak halal dimakan, seperti singa tadi ya, seperti garaga dan seterusnya ya, yang ketawa tahu toh. Adapun hewan yang dagingnya tidak halal dimakan, seperti binatang buas, singa, apalagi singa, kucing ada buas ya, singa, beruang dan seterusnya ya, ular garaga tadi, seperti binatang buas atau tidak buas seperti keledai. Kan keledai ada dua, ada yang boleh dimakan, ada yang tidak boleh dimakan. Keledai yang boleh dimakan adalah himar wahsyi. Kalau bahasa Indonesianya adalah zebra. Himar keledai liar, itu zebra. Yang tidak boleh dimakan adalah himar ahli atau keledai jinak yang hidup berdampingan dengan manusia, itu tidak boleh dimakan. Nah, tetapi kita baca dulu, adapun hewan yang dagingnya tidak halal dimakan seperti binatang buas, harimau dan yang lainnya, keledai bukan binatang buas tetapi tidak boleh dimakan, yaitu keledai jinak dan yang sepertinya, maka pendapat yang sahih adalah bahwa sisanya juga suci. Nah, kayak harimau tadi masuk ke rumah pian, minum dari ember, maka silahkan pian minum, tidak mengapa, sekalipun dia tidak boleh dimakan dagingnya, maka tetap suci, tidak berpengaruh terhadap air, apalagi khususnya bila airnya banyak, sedikit tidak berpengaruh, apalagi banyak, bisa dijadikan untuk bersuci. Namun bila airnya sedikit dan dia berubah, nah karena berubah, karena jilatan tadi kemudian dia berubah. Namun bila airnya sedikit dan dia berubah karena diminum oleh hewan tersebut, maka dia najis. Contoh harimau tadi masuk ke rumah pian, ya, kemudian menjilati ember dan ternyata sebelumnya dia memakan bangkai tikus. Ternyata dia jilat-jilati sehingga sampai kenyang, sampai meriga misalnya, sehingga banyu tadi berubah karena bau tikus. Karena sebelumnya dia makan tikus. Nah, maka ketika dia berubah dengan sebab dijilati karena dia sebelumnya memakan tikus, maka dia menjadi najis. Tapi najisnya bukan karena jilatannya, tetapi karena perubahan yang ada di jilatan tersebut. Dalil dari hal ini adalah hadis di atas, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang kolam atau bak air yang didatangi berulang-ulang oleh hewan-hewan dan binatang buas. Jangan kira di zaman Rasulullah itu cuma ada unta, serigala juga ada, Pak. Serigala gunung, ya. Walau alam sekarang ada atau tidak. Jadi Ustaz Syafiq pernah bercerita ya, dulu ketika beliau kuliah di Madinah itu ada di Gunung Uhud itu serigala. Dan dia taringnya panjang, entah serigala jenis apa. Itu zaman beliau ya. Zaman ulun pernah mendaki Uhud, belum pernah menemukan serigala, cuma sekali pang mendakinya. Itu gin yang paling rendah. Tidak pernah menemukan serigala. Intinya adalah di zaman Nabi pun ada binatang buas seperti serigala. Nah, ketika ada hewan yang berbolak-balik, hewan binatang buas, serigala tadi misalnya, sering meminum air atau kolam air, maka Rasulullah SAW mengatakan, "Idza balagal ma'u kullataini lam yahmilin khabath." Bila air mencapai dua kulah, maka dia tidak mengandung najis. Nah, seandainya tidak dua kulah, maka jawabannya adalah selama tidak berubah. Selama tidak berubah sebagaimana permasalahan air najis tadi. Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kucing yang minum dari bejana. Jadi kucing adalah juga binatang yang tidak boleh dimakan, tetapi dia bekas minumannya juga termasuk suci. Ini sesuai dengan sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus berbicara tentang kucing, innaha laisat binajas. Innama hiya minat tawafina alaikum wat tawafat. Sesungguhnya kucing itu tidaklah najis. Dia hanyalah termasuk binatang jantan dan betina yang sering berada di sekitar kalian. Di sini diperjelas oleh penterjemah, yang jinak dan tinggal di dalam rumah. karena dia sering bolak-balik ya dan macam-macam, maka sulit kita mengatakan dia adalah apa namanya bekas minumnya adalah najis ya. Kenapa? Karena dia adalah binatang yang jinak yang sering mondar-mandir ke dalam rumah kita. Kalau seandainya kucingnya bau tikus, kemudian dia masukkan ke dalam ember dan berubah maka menjadi najis. Intinya adalah kalau dia berubah. Kalau jilatannya tidak merubah air dalam ember tadi maka tidak najis. Kemudian sedikit lagi, dan juga karena menghindarinya secara umum sangat sulit. Ini masalah kucing tadi sangat sulit karena kucing sering bolak-balik ke rumah. Kita usir masuk dia dari jendela, kita usir masuk dari atap. Dia punya tipu muslihat ya. Maka ini sangat sulit untuk kita hindari. Seandainya kita berpendapat bahwa sisa minumnya najis dan wajib, jadi konsekuensinya kalau najis dan mewajibkan membasuh tempatnya, airnya pun juga harus tidak boleh digunakan ya, karena dia najis, niscaya pada hal tersebut terdapat kesulitan dan kesulitan tersebut diangkat dari umat ini. Karena di antara maqasidus syariah, tujuan adanya syariat adalah untuk menghilangkan kesulitan. Adapun, nah, pengecualian, adapun air sisa minuman anjing. Baik anjing galak ataupun anjing yang sering dibawa orang kemana-mana, kalau namanya anjing ya anjing, maka dia najis. Kecuali anjing mainan, enggak najis. Anjing yang lucu, bagaimanapun lucunya dia, kalau namanya anjing maka air liurnya adalah najis. Maka dia najis, demikian juga babi. Maka lebih najislah lagi. Berkaitan dengan anjing, maka diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuhuru ina'i hadikum idza walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu sab'a marratin ulahunna bit-turab." Sucinya bejana salah seorang dari kalian bila dia dijilat anjing adalah dengan membasuhnya 7 kali. Yang pertama dari 7 itu dengan dicampur tanah. Yang pertama tanah jadi 6-nya, sehingga 6 berikutnya menghilangkan bekas tanah tersebut. Adapun babi, maka karena dia najis, buruk dan kotor, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang babi, fa innahu rijisun, karena sesungguhnya dia adalah kotor atau najis. Maka air jilatan anjing dan babi hukumnya adalah najis. Maka tidak boleh dibawa untuk bersuci. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baru bab yang kedua, masalah bejana wadah muwadah ya. Nanti kita akan sambung di pekan berikutnya. Karena fikih miyasar ini pekan terakhir dan pekan pertama. Ini ada pertanyaan tentang darah. Insyaallah kita akan bahas panjang lebar insyaallah tentang masalah najis. Bahkan masalah najis ini ada seorang ulama yang khusus membahas tentang najis ya. Satu kitab kurang lebih seperti ini bahasa Arab tebalnya. Masalah najis saja ya. Jadi insyaallah masalah najis kita akan bahas di bab-bab berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jadi kita belajar fikih ini juga untuk apa? Menyempurnakan ibadah kita, untuk agar ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tidak paham masalah bersuci, masalah najis dan seterusnya. Betapa banyak orang yang tidak sah salatnya karena tidak mengerti masalah najis, masalah bersuci dan seterusnya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.